إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita bisa melanjutkan majlis kita, majlis yang ke-30 pada pagi hari ini, melanjutkan pembahasan yang telah lalu. Yang kemarin alhamdulillah binikmatillah kita telah menyelesaikan bab 4. Dan pada kali ini kita mulai membahas bab baru. Al-babul khamis fi adab hamilil Quran. Bab yang kelima berkaitan tentang adab-adab pembawa Al-Quran. Para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz, barangkali di antara pendengar ada yang bertanya-tanya, bukankah bab yang lalu ada bab pengajar Al-Quran? Lalu kemudian ada bab pelajar Al-Quran, seorang murid. Lalu sekarang bab pembawa Al-Quran, apakah bedanya dengan bab-bab yang telah lalu? Pada bab yang telah lalu, tentang bab pengajar Al-Quran, yang itu sebenarnya adab-adab yang lebih khusus pada adab-adab pengajar Al-Quran ketika dia mengajarkan Al-Quran. Adapun bab tentang pelajar Al-Quran, seorang murid, yaitu tepat bab yang sebelumnya, yaitu erat kaitannya tentang adab-adab pelajar Al-Quran ketika dia belajar Al-Quran, ketika menyetorkan hafalannya. Adapun pada bab yang kelima kali ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ingin membahas tentang bab pembawa Al-Qur'an secara umum. Bab pembawa Al-Qur'an secara umum, bagaimana adab-adab seorang pembawa Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu membuka bab ini, faqad taqaddama jumalun minhu fil bab alladhi qabla hadha. Dan sudah ada sebagian dari bab yang telah lalu tentang hal ini, yaitu tentang adab pembawa Al-Quran, yang lebih khususnya tentang adab-adab ketika mengajarkan Al-Quran atau ketika mengajar Al-Quran. Adapun kali ini beliau ingin menjelaskan adab-adab yang secara umum, yang di luar ketika majlis belajar. Wa min adabihi an yakuna ala akmalil ahwali wa akramil syama'ili وأن يرفع نفسه عن كل ما نهى القرآن عنه إجلالا للقرآن. Di antara adab pembawa Al-Qur'an, sebelumnya apakah yang dimaksud oleh Imam Nawawi pembawa Al-Qur'an? Wallahu a'lam, yang kalau kita nanti akan pelajari bab-bab yang selanjutnya, pembawa Al-Qur'an di sini memang ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah kaum muslimin secara umum. Karena dalam hadis disebutkan autiru ya ahlul Quran wa salat witillah kalian wahai ahlul Quran. Sebagian ulama ada yang menafsirkan ahlul Quran di situ yang dimaksud adalah kaum muslimin secara umum, karena Allah berikan kepada umat ini Al-Quran. Adapun umat yang lalu, ada umat yang sebelum umat ini, ada umat Injil, yaitu umat Nabi Isa. Ada umat Taurat, yaitu umatnya Nabi Musa. Adapun umat ini umat Al-Quran secara umum, baik yang itu penghafal Al-Quran ataupun kaum muslimin biasa. Kemungkinan yang kedua, bahwa hamil Al-Quran di sini yang beliau maksudkan adalah pembawa Al-Quran, yaitu yang menghafal Al-Quran keseluruhan. Dan dia memahami Al-Quran dan paham dan mengamalkan Al-Quran. Ini tentang tingkatan kedua yang lebih khusus. Yang tentu saja pada orang yang telah mencapai level kedua, yaitu orang yang sudah menghafal Al-Quran, atau bahkan dia sudah membaca tafsirnya, dan dia ingin mengamalkan Al-Quran, maka sudah dia adalah orang yang paling patut untuk mengamalkan adab-adab berikut ini dibanding kaum muslimin secara umum. Kata Imam An-Nawawi, di antara adab-adab pembawa Al-Quran, yaitu hendaknya dia dalam keadaan yang paling sempurna. Yaitu dia mengamalkan perangai-perangai yang paling sempurna. Baik dari segi akhlaknya, ibadahnya, muamalahnya, dan lain-lainnya dalam ajaran-ajaran Islam. Wa an yarfa'a nafsahu an kulli ma nahal Qur'an. Dan hendaknya dia mengangkat dirinya, meninggikan dirinya dengan cara apa? Meninggikan dirinya, meninggikan derajatnya dengan cara meninggalkan semua yang dilarang Al-Quran. Semua yang ada larangannya di dalam Al-Quran, ijlalan lil Quran, dalam rangka mengagungkan Al-Quran. Barangkali di antara para pendengar Ismail Radio ada yang bertanya-tanya, apakah maksud Al-Imam An-Nawawi tersebut? Seorang pembawa Al-Quran haruslah ma'sum dari dosa? Dia tidak terkena dosa sama sekali? Maka tentu yang dimaksud Al-Imam An-Nawawi tidaklah demikian. Karena tidak ada seorang pun muslim yang terlepas dari dosa. Pasti seorang muslim siapapun itu, baik saya, baik pendengar Ismail Radio, pasti pernah melakukan dosa. Tidak mungkin lepas dari dosa. Sehebat apapun hafalan Al-Qur'annya, pasti ada kalanya melakukan suatu dosa. Bahkan para sahabat sekalipun, radhiyallahu anhum ajma'in. Karena yang terpelihara dari dosa hanyalah Rasulullah SAW dan para nabi dan rasul. Mereka yang maksum dari dosa. Yang dimaksud Al-Imam An-Nawawi di sini adalah hendak yang meninggalkan larangan Al-Qur'an, tentu saja dia wajib meninggalkan larangan-larangan yang sifatnya haram sebisa mungkin. Dan kalaupun dia terjatuh ke dalam dosa, dia melakukan maksiat, hendaknya dia mengamalkan Al-Quran, potongan firman Allah dalam surat Ali Imran, والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Ketika dia, dan di antara sifat-sifat orang muhsinin, ketika dia melakukan perbuatan fahishah, khilaf para ulama dalam memahami fahishah, namun kata sebagian para ulama tafsir, fahishah kebanyakan dalam Al-Quran berarti zina. Sebagian ulama menafsirkan bahwa fahishah di sini adalah dosa besar, segala dosa besar. Au zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi dirinya sendiri, yaitu dengan berbuat dosa juga. Namun ada sedikit perbedaan dengan fahishah. Fahishah itu sebagian ulama menafsirkannya sebagai zina. Adapun zalamu anfusahum, yaitu pembuka-pembuka, muqaddimah-muqaddimah zina. Baik itu melihat, menyentuh, dan segala macamnya yang sebelum sampai tingkat zina. Sebagian ulama menafsirkan au zalamu anfusahum, yaitu dosa-dosa kecil. Para pembawa Al-Quran atau orang muhsin, ketika dia melakukan suatu dosa, dzakarullah, maka dia mengingat Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, dan meminta ampunan kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Walam yusiru ala ma fa'alu, dan tidak israr. Apa itu israr? Yaitu terus-menerus melakukan dosa. Apa maksudnya terus-menerus melakukan dosa? Bukankah setiap kita hari ini melakukan dosa, ada kalanya besok dosa lagi, ada kalanya lusa dosa lagi, seminggu minggu depan pun melakukan dosa lagi. Kita kenyataannya terus melakukan dosa. Tapi jelaskan oleh para ulama, walam yusiru ala ma fa'alu, maksudnya adalah dia al-azmu ala mu'awadati dzunub. Dia keinginannya terus-menerus melakukan dosa, tidak ada keinginan taubat sama sekali. Ini yang dimaksud, bukannya dia hari melakukan dosa, kemudian dia menyesal, istighfar, bertaubat. Di masa datang dia melakukan dosa lagi. Bukan. Bukan itulah makna israr. Kalau dia ketika melakukan dosa sudah istighfar, bertaubat, dengan sebenar-benarnya taubat, insya Allah Allah menerima taubatnya walaupun di kemudian hari kemudian dia melakukan dosa lagi. Wahum ya'lamun, dan mereka dalam keadaan mengetahui, yaitu mengetahui buruknya amalan yang mereka lakukan. Jadi para pembawa Al-Quran bukanlah seorang yang ma'sum, tapi ketika dia melakukan kesalahan, ketika dia melakukan dosa, maka dia melakukan amalan-amalan yang ditutup dengan amalan kebaikan, amalan yang mendatangkan ridha Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutkanlah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik tersebut akan menghapuskan perbuatan buruk, menghapuskan dosa-dosa. Laula Imam An-Nawawi rahimahullah melanjutkan, wa an yakuna mawsunan 'an dani'i liktisabi. Dan hendaknya seorang pembawa Al-Qur'an dia terpelihara menjaga dirinya dari penghasilan yang buruk, dari mata pencaharian yang buruk. Apa yang dimaksud oleh beliau mata pencaharian yang buruk di sini? Di situ ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah mata pencaharian dari hasil yang haram, dari hasil yang diharamkan, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu berupa karena ada unsur riba, karena ada unsur curang, karena ada unsur judi, adapun tolong-menolong dalam maksiat, dan segala macam hal-hal yang Allah haramkan. Di antara contohnya, barangkali kita pernah mendapati ada orang yang lulusan fakultas agama, apakah itu Al-Quran, atau dia bahkan sudah hafal banyak Al-Quran, yang kemudian dia bekerja di tempat yang diharamkan, seperti bank misalnya, yang bank ribawi. Mereka, wallahu alam, Allah yang lebih tahu apa niat mereka. Yang di zaman sekarang ini belakangan banyak bank-bank yang aslinya bank ribawi, aslinya bank ribawi yang mempraktekkan jual beli atau transaksi-transaksi riba, kemudian mereka membuka transaksi-transaksi syariah yang mereka mengundang penasehat dalam syariat tersebut. Kalau niatnya itu memang betul ingin mengamalkan suatu syariat, maka alhamdulillah, semoga Allah memberi mereka hidayah agar muamalah dan transaksi-transaksi pada bank tersebut 100% sesuai dengan ajaran Islam dan bebas dari riba. Namun kalau itu sebenarnya niatnya tidak baik, yaitu hanya ingin kaum muslimin, alhamdulillah sekarang sudah banyak yang sadar akan bahaya riba. Sehingga apa? Kaum muslimin yang ingin mengamalkan ajaran Islam tidak mau lagi muamalah dengan bank ribawi. Sehingga mereka mengundang seorang pakar syariah atau penghafal Al-Quran untuk jadi mustasyar, yaitu penasehat dalam muamalah Islam. Yaitu aslinya bank ribawi. Maka sepatutnya penghafal Al-Quran ataupun orang yang paham agama, maka dia harus jeli betul melihat masalah ini. Kalau dilihat bank ribawi tersebut sebenarnya tidak ingin lepas 100% dari ribanya, maka tidak boleh dia tolong-menolong dalam hal tersebut, karena termasuk penghasilan yang haram, karena termasuk tolong-menolong dalam riba. Kemungkinan yang kedua, penghasilan yang buruk atau mata pencaharian yang buruk di sini adalah mata pencaharian yang itu dianggap hina atau rendah, yang aslinya sebenarnya hukumnya halal. Seperti apa contohnya? Kasbul hajjam, mata pencaharian dengan berbekam. Karena dalam beberapa hadis Nabi SAW, dalam riwayat Abu Dawud, ada seorang sahabat yang dia ingin bekerja sebagai hajjam, seorang yang membekam, dan dia mengambil upah dari tersebut. Apakah hasilnya halal? Kata Nabi SAW, beliau memberikan rukhsah untuk memberi makan hewan ternak, tidak memberikan izin untuk dijadikan mata pencaharian yang itu untuk makan keluarganya. Walaupun di sini memang ada khilaf para ulama tentang apakah hukumnya haram secara mutlak atau makruh saja, namun tetap dari segi pekerjaan itu pekerjaan yang kurang baik untuk ditekuni. Adapun pekerjaan atau pekerjaan-pekerjaan lainnya yang sifatnya itu kurang dipandang bagus di masyarakat, walaupun hukum asalnya adalah haram. Namun tingkatan yang kedua ini tidak wajib secara mutlak untuk dijauhi. Kalau dia terpaksa, maka tidak mengapa seorang pembawa Al-Quran, penghafal Al-Quran untuk melakukan pekerjaan tersebut. Seperti Imam Ahmad, beliau orang yang miskin, yang ada kalanya beliau bekerja sebagai kuli panggul di pasar atau sebagai kuli dalam kafilah safar. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah melanjutkan, وَأَنْ يَكُونَ مَصُونًا عَنْ دَنِيءِ الْإِكْتِسَابِ شَرِيفَ النَّفْسِ مُتَرَفِّعًا عَلَى الْجَبَابِرَةِ وَالْجُفَاتِ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا. Hendaknya seorang pembawa Al-Quran menjaga dirinya dari penghasilan yang buruk, dan hendaknya dia berjiwa mulia dan berjiwa tinggi terhadap orang-orang yang sombong dan orang-orang yang congkak dari ahlu dunia. Maksudnya apa? Yaitu tidak merendahkan terhadap ahlu dunia. Tidak merendahkan terhadap orang-orang yang hanya memiliki kelebihan dunia namun tidak memiliki kelebihan dari sisi akhirat dan agamanya. Mutawadhi'an lis-salihin wa ahlil khairi wal masakin. Dan hendaknya seorang pembawa Al-Quran, dia memiliki sifat tawadhu'. Tawadhu' terhadap orang-orang soleh dan orang-orang baik dan orang-orang miskin. Para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Di sini Al-Imam An-Nawawi menganjurkan hendaknya seorang pembawa Al-Quran, dia memiliki sifat tawadhu. Tawadhu aslinya disyariatkan terhadap semua orang. Namun terhadap, yang beliau tekankan di sini adalah terhadap orang-orang miskin dan orang-orang soleh. Karena mereka adalah orang yang lebih patut untuk dimuliakan dengan sifat tawadhu tersebut. Karena kebaikan yang ada pada diri mereka. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, ada kalanya Nabi SAW lihat di antara doa beliau, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa hsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, dan matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Qalat Aisyah, ya Rasulullah, qala innahum, lima ya Rasulullah, qala innahum yadkhuluna jannah qabla agniyaihim bi arba'ina kharifa. Karena apa? Nabi SAW berdoa agar dihidupkan dalam keadaan miskin, dimatikan dalam keadaan miskin. Kata Nabi SAW, karena orang-orang miskin masuk surga sebelum orang-orang kaya sejauh 40 tahun. Lebih dahulu masuk surga dibanding orang-orang kaya. Ya Aisyah, ahibbani al-masakin wa qarribihim fa inna Allah yuqarribuki yawmal qiyamah. Wahai Aisyah, cintailah orang-orang miskin dan dekatkanlah mereka kepada dirimu, sehingga sesungguhnya Allah akan mendekatkan kamu pada hari kiamat dengan sebab kita mendekati atau menghormati orang-orang miskin tersebut. Terdapat hadis Nabi SAW yang menunjukkan keutamaan orang-orang miskin. Di antaranya adalah Nabi SAW, beliau berdoa agar dihidupkan sebagai seorang miskin, dimatikan sebagai seorang miskin, dan dikumpulkan bersama golongan orang-orang miskin. Barangkali ada pendengar Ismail Radio yang bertanya-tanya, loh, bukankah dalam zikir pagi petang Nabi SAW, beliau berlindung dari al-faqr, beliau berlindung dari kefakiran. Kenapa dalam hadis ini Nabi SAW justru minta dikumpulkan bersama orang-orang miskin dan minta dihidupkan sebagai orang miskin? Apakah dua hadis tersebut tidak saling bertentangan? Jawabannya adalah tidak. Adapun doa Nabi SAW dalam zikir pagi petang yang menunjukkan bahwa beliau berlindung dari kefakiran, al-faqr itu lebih parah atau lebih buruk derajatnya daripada miskin. Al-faqr, dia tidak memiliki kebutuhan untuk mencukupi hidupnya, sehingga mau tidak mau terpaksa dia harus meminta, butuh kepada orang lain. Adapun miskin, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar, bahwa miskin dia memang bukan seorang yang kaya, bukan orang yang banyak memiliki harta, tapi dia memiliki makanan yang cukup untuk dirinya dan keluarganya. Dia memiliki makanan yang cukup untuk hidupnya, sehingga tidak butuh kepada orang lain. Jadi miskin tingkatannya lebih bagus daripada fakir, walaupun bukan juga orang yang kaya. Dalam hadis ini, Syekh Al-Mubarak Fouri pun mengisyaratkan bahwa hadis ini mengandung keutamaan derajat orang-orang miskin dan dekatnya mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dinukil dari Al-Imam At-Thaibi. Loh, mengapa kok orang miskin itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Dijelaskan oleh para ulama yang lain bahwa di antara hikmahnya, sebagaimana yang dijelaskan Imam Ibnu Battal, hikmahnya orang miskin itu dekat dengan Allah karena mereka hatinya itu jauh dari terikat terhadap dunia dan perhiasan-perhiasan dunia. Sehingga apa, hatinya itu lebih dekat kepada ikhlas dan lebih banyak khusyuknya dibanding orang-orang yang Allah berikan kelebihan berupa dunia yang banyak, yang hatinya itu disibukkan dengan berbagai macam dunia. Sibuk dengan rumah yang besar, sibuk dengan kendaraan yang banyak, sibuk dengan ini, sibuk dengan hartanya ini, sibuk dengan hartanya itu, yang pikirannya itu bercabang karena memikirkan hal-hal duniawi yang ia miliki. Berbeda dengan orang miskin yang dia tidak disibukkan dengan memikirkan hal-hal tersebut, sehingga dia lebih fokus untuk beribadah dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Wahal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum." Dan tidaklah kalian ditolong oleh Allah ketika berperang atau yang lainnya, dan tidaklah kalian diberi rezeki kecuali karena sebab orang-orang du'afa di antara kalian, orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin. Kenapa? Karena mereka apabila berdoa itu lebih khusyuk dan lebih ikhlas karena tidak disibukkan hati mereka terhadap dunia. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah melanjutkan, wa an yakuna mutakhashian dza sakinatin wa waqar. Dan hendaknya pembawa Al-Qur'an dia memiliki sifat khusyuk, tunduk, dan memiliki sifat wibawa. Bukan orang yang ibaratnya seperti orang perilakunya seperti perilaku orang yang bodoh, yang tidak memiliki akhlak. Maka hendaknya pembawa Al-Qur'an menjauhi akhlak yang demikian. Faqad jaa 'an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu qala, ya ma'syaral qurra' irfa'u ru'usakum faqad wadaha lakum at-tariq wastabiqul khairat wa la takunu 'iyalan 'ala an-nas. Athar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wahai ma'syaral qurra', wahai para qari, ma'syaral qurra', kalau di kalangan para sahabat, bukanlah sekedar pandai membaca Al-Qur'an atau sekedar hafal Al-Qur'an, bukan. Tapi para qurra yang dimaksud di zaman Umar, di zaman para sahabat, adalah para penghafal Al-Qur'an sekaligus ulama yang mereka paham Al-Qur'an yang telah mereka hafal tersebut. Wahai para qurra, tegakkanlah kepala kalian. Sungguh telah tampak jelas jalan bagi kalian, jalan kebenaran dan jalan kesesatan. Karena orang yang memiliki ilmu tentang Al-Qur'an, dia paham mana yang baik, mana yang benar, mana yang hak dan mana yang batil. Wastabiqul khairat, dan hendaknya kalian wahai para pembawa Al-Qur'an berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk hal tersebut, untuk memperoleh surga, hendaknya orang berlomba-lomba untuk hal tersebut. Maka pembawa Al-Qur'an lebih patut untuk berlomba-lomba daripada kaum muslimin secara umum untuk memperoleh surga. Wa la takunu 'iyalan 'alan nas, dan janganlah kalian jadi beban manusia. Jangan meminta-minta kepada manusia, berendahkan diri kepada manusia. Ini adalah nasihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Namun athar ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya. Namun dalam sanadnya terdapat inqita', keterputusan sanad antara Jawab At-Taimi dan Umar bin Khattab, karena Jawab At-Taimi tidak bertemu dengan Umar bin Khattab. Dari sisi sanad ini ada kelemahan. Wallahu alam, saya sampai saat ini belum mendapatkan sanad dari jarur yang lain yang menguatkan athar ini. Lalu di antara wasiat sahabat yang lainnya terhadap pembawa Al-Quran. Namun sebelumnya, secara makna ini benar nasihat Umar ini. Karena jangan menjadi beban manusia, telah ada hadis dari Nabi SAW dalam hadis lain yang sahih, yang melarang untuk meminta-minta. Di antara hadis Qabisah dalam riwayat Muslim, ya Qabisah innal mas'alata la tahilu illa li ahadi thalath. Wahai Qabisah, sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal kecuali bagi tiga orang. Yang pertama, orang yang berhutang, yang dia tidak mampu untuk menutupi hutangnya. Kedua, orang yang tertimpa musibah, yang habis hartanya. Yang ketiga, yang orang dia menanggung orang lain. Seperti menanggung anak yatim atau menanggung orang lain. Tanggungannya banyak. Maka ini tiga orang yang diberi rukhsah untuk meminta-minta. Adapun selain itu, maka haram untuk meminta-minta. Terdapat penguat dari hadis lain yang sahih. Atsar dari Abdullah bin Mas'ud, nasihat kepada pembawa Al-Qur'an, wa an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qaal yanbaghi li hamil al-Qur'an an yu'rafa bi lailihi idza an-nasa na'imun. Maka sepatutnya bagi pembawa Al-Qur'an dia dikenal, dia memiliki ciri pada malamnya ketika manusia itu tidur. Maksudnya apa? Hendaknya pembawa Al-Quran malam-malamnya tidak kosong dari sholat malam, tidak kosong dari sholat witir. Dalam hadis Nabi SAW, autiru ya ahlal Quran, sholat witirlah kalian wahai ahlul Quran. Sebagaimana sudah saya isyaratkan di awal, memang ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa ahlul Quran di situ kaum muslimin secara umum. Namun sebagian ulama yang lain memahami bahwa ahlul Quran itu adalah pembawa Al-Quran secara khusus, yaitu yang hafal Al-Quran. Bahkan sebagian ulama, di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa witir itu wajib. Witir itu wajib. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa witir itu wajib bagi pembawa Al-Quran, penghafal Al-Quran. Namun tidak wajib bagi kaum muslimin secara umum. Sebagian ulama yang lain seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa witir itu wajib jika sudah didahului sholat qiyamul lail, didahului sholat rokaat genap, maka dia wajib untuk menutupnya dengan witir. Jadi hendaknya pembawa Al-Quran adalah orang yang paling bersemangat dalam sholat malam. Wabinaharihi idzan nasu muftirun. Dan hendaknya pembawa Al-Quran dikenal siang harinya ketika manusia itu berbuka, ketika manusia tidak berpuasa. Maksudnya adalah pembawa Al-Quran orang yang lebih patut juga untuk bersemangat dalam mengamalkan puasa sunnah. Ketika manusia berbuka, maka dia berpuasa. Wabihusnihi idzan nasu yafrahun. Dan hendaknya pembawa Al-Quran dikenal dengan sifat sedihnya ketika manusia itu bergembira, bersukaria. Loh, apakah maksud wasiat beliau ini seorang pembawa Al-Quran itu memiliki sifat sedih atau menangis terus-menerus? Maksudnya adalah mengamalkan di antara hadis-hadis Nabi SAW, di antara hadis riwayat An-Nasa'i, akthiru dzikra hadimi al-ladzat, atau kama qala Nabi SAW, perbanyaklah mengingat kematian. Di antara hadis Nabi SAW juga yang lain, lau alimtum ma a'lamu labakaitum kathira walau dhahiktum qalila. Sebelumnya dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, niscaya kalian akan banyak menangis dan kalian sedikit tertawa. Kenapa? Karena Nabi SAW, beliau tahu keadaan akhirat, dan bahkan beliau diperlihatkan azab-azab penghuni neraka. Dan bahkan ada kala yang beliau diperdengarkan bagaimana azab-azab penghuni kubur, yang mendapat azab kubur. Sehingga pembawa Al-Quran, orang yang berilmu, tahu tentang hal tersebut. Tahu tentang hari-hari kiamat. Tahu tentang kerasnya azab kubur dan kerasnya azab di neraka. Maka dia lebih banyak waktu untuk memikirkan akhirat tersebut dibanding manusia yang lain yang kebanyakan lalai dari mengingat hal-hal tersebut. Wabiwukaihi idhan nasu yathakun. Dan dikenal dengan sifat menangisnya ketika manusia banyak tertawa. Sebagaimana nanti kita akan bahas bahwa disunahkan menangis di antaranya ketika membaca Al-Quran, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Wabisamtihi idzan nasu yakhudun. Dan dia dikenal dengan sifat diamnya ketika manusia sibuk berbicara. dosa lisan ini sangat banyak sekali. Adapun pembawa Al-Quran hendaknya menahan lisannya, mengamalkan hadis Nabi SAW, falyakul khairan aw liyasmut. Man kana aminu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ucapkan yang baik atau dia diam. Maka pembawa Al-Quran adalah orang yang terdepan dalam mengamalkan hadis tersebut. Wabi khusyu'i idhan nasu yakhtalun. Dan dikenal dengan sifat khusyuknya ketika manusia sombong. Ini adalah diantara wasiat dari Abdullah bin Mas'ud tentang bagaimana hendaknya pembawa Al-Quran. Atsar Ibnu Mas'ud ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Musannafnya dan Abu Dawud dalam Az-Zuhd. Wallahu a'lam tentang kesahihan riwayat ini, saya sampai saat ini belum mendapatkan perkataan para ulama tentang sahih atau tidaknya riwayat dari Ibnu Mas'ud tersebut. Namun secara potongan per potongan terdapat dalil-dalil lain yang menguatkan hal tersebut. Tentang qiyamul lail, banyak tentang dalil-dalil yang menganjurkan untuk qiyamul lail, tentang puasa sunnah. Maka pembawa Al-Quran pun termasuk hendaknya orang yang bersemangat untuk puasa sunnah. Perpotongan ini dari nasihat Ibnu Mas'ud, sudah banyak dalil-dalil yang menguatkan hal tersebut. Wa 'anil Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala annahu qala inna man kana qablakum ra'aw al-Qur'ana rasa'ila min rabbihim fa kanu yatadabbarunaha bil-lail wa yunfidhunaha bin-nahar. Kata al-Hasan al-Basri, ulama tabi'in, yang beliau banyak bertemu dengan para sahabat dan meriwayatkan dari para sahabat, kata beliau, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian melihat Al-Quran, yaitu para sahabat, melihat Al-Quran itu sebagai pesan dari Allah, pesan langsung dari Allah. Fakanu yatadabbarunaha bil-lail, para sahabat, mereka mentadaburi Al-Quran ketika malam, wa yunfidhunaha bin-nahar, dan mengamalkan Al-Quran ketika siang. Karena memang membaca Al-Quran waktu yang lebih ditekankan adalah ketika malam. Inna nasyi'ata al-laili hiya ashaddu wata'a wa aqwamu qila. Sesungguhnya bacaan, sebagian ulama ada yang menafsirkan bacaan salat malam, bacaan Al-Quran di salat malam, sebagian ulama ada yang menafsirkan bacaan di salat subuh, itu lebih tegak dan lebih dekat untuk ditadaburi dan lebih lurus perkataannya, yaitu untuk memahami dan mentadaburi ayat-ayatnya. Lihat bagaimana Allah puji umat-umat terdahulu. Laisu sawa'a min ahli kitabi ummatun qa'imatu yatluna ayatillah ana al-layli wahum yasjudun. Para ahli kitab terdahulu, umat-umat terdahulu tidaklah sama. Di antara mereka ada yang buruk, ada yang baik. Yang baik mereka berdiri, solat membaca ayat-ayat Allah, yaitu ayat-ayat kitab mereka, sepanjang malam. Wahum yasjudun, dan mereka pun sujud, yaitu menegakkan solat malam. Dan dalil-dalil lain yang banyak yang sudah dibahas di awal-awal ini, sebagaimana perkataan Imam Nawawi bahwa membaca Al-Quran itu lebih ditekankan di waktu malam, karena lebih dekat untuk mentadaburinya. Dan mengamalkan Al-Quran di waktu siang. Jadi bukan hanya sekedar dibaca saja. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, tapi wallahu a'lam tentang kesahihannya, saya pun belum sempat mengeceknya. Dari sahabat yang lain pun ada diriwayatkan bahwa rubba qari al-Qur'an wal Qur'anu yal'anuhu. Berapa banyak pembaca Al-Qur'an, orang yang membaca Al-Qur'an atau bahkan hafal Al-Qur'an sedangkan Al-Qur'an yal'anuhu. Al-Qur'an melaknatnya. Kenapa? Karena dia melanggar larangan Al-Qur'an. Maka hendak yang pembawa Al-Qur'an, dia adalah orang yang paling jauh dari larangan-larangan Al-Qur'an, terutama dosa-dosa besar. Wa 'anil Fudhal ibn 'Iyad radhiyallahu rahimahullah, yanbaghi li hamil al-Qur'an alla yakuna lahu hajatun ila ahadin min al-khulafa'i faman dunahum. Hendaknya pembawa Al-Qur'an dia tidak memiliki hajat, tidak butuh kepada seorang pun dari para khalifah, para pemimpin, apalagi yang orang di bawah mereka. Maksudnya apa? Tidak membutuhkan manusia, tidak meminta-minta kepada manusia, manusia, tidak berhajat kepada manusia, mencukupkan dirinya pada rezeki yang Allah berikan kepadanya dari jalan yang halal, bukan meminta-minta dengan kepada manusia. Wa anhu aydan qala hamilul Quran hamilul rayatil Islam la yanbaghi lahu an yalhuwa ma'a man yalhu wa la yashuwa ma'a man yashu wa la yalghuwa ma'a man yalghu ta'ziman li haqqi al-Quran. Di antara wasiat beliau, Fudail bin Iyad, ulama yang terkenal satu zaman dengan bahkan gurunya Al-Imam Syafi'i, yang beliau dulunya adalah seorang perampok, kemudian beliau bertobat dan tinggal di Masjidil Haram dan menjadi ulama, terutama ulama hadis dan tafsir. Para pembawa Al-Quran adalah pembawa panji-panji Islam, dan hendaknya tidak bersendagurau bersama orang-orang yang bersendagurau, dan tidak lalai bersama orang-orang yang lalai, dan tidak bermain-main melakukan lagu, yaitu perkataan yang sia-sia, bersama orang yang melakukan hal-hal tersebut dalam rangka mengagungkan Al-Quran. Para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz, ini adalah wasiat-wasiat dari para sahabat dan para ulama bagaimana hendaknya pembawa Al-Quran, yang hendaknya mereka memiliki sifat-sifat yang mulia tersebut, jauh dari hal-hal yang haram, orang yang paling bersemangat dalam melakukan ketaatan-ketaatan. Dan masih banyak lagi wasiat-wasiat dari para ulama, namun insya Allah kita akan lanjutkan pada pembahasan yang berikutnya, karena berikutnya sudah insya Allah memasuki pasal yang baru. Baik sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama materi kajian yang disampaikan oleh Al-Ustaz Varian LC Hafidhullah Ta'ala di sesi yang kedua ini. Dan kini saatnya kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi Anda sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya dari materi kajian pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, silakan menghubungi kami di nomor 0218499 4343, atau juga di nomor 0218497000055. Dan untuk pesan singkat dan WhatsApp silahkan Anda kirimkan di nomor 0852627747474. Tapi untuk mengawali sesi tanya jawab pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita bacakan dari pesan singkat yang telah masuk. Pertanyaan datang dari 085770 sekian-sekian set. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh set. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kondisi seperti apakah seseorang boleh melakukan hal yang menghinakan dalam mencari nafkah? Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik terhadap penanya yang sudi untuk menyimak kajian kita pada pagi hari ini. Dalam kondisi apakah kita boleh melakukan pekerjaan yang hina? Tergantung dari maksud pertanyaan si penanya tersebut. Apa yang beliau maksud tentang pekerjaan yang hina tersebut? Kalau pekerjaan yang hina tersebut maksudnya adalah pekerjaan yang sifatnya haram, maka tentu saja itu tidak boleh. Tidak boleh dia melakukan pekerjaan hina yang sifatnya haram, apapun keadaannya. Dulu para salafus soleh, para wanita salafus soleh, apabila menasihati suaminya ingin pergi bekerja, carilah nafkah tapi yang halal. Kenapa? Karena kita itu sabar dalam menahan lapar tapi tidak sabar dalam siksa api neraka. Kenapa? Karena dalam hadis Nabi SAW, ma min lahbit nabata min suhtin fannaru awla bih, atau kama qala Nabi SAW, tidaklah daging yang tumbuh dari hal yang haram kecuali itu lebih patut untuk dibakar api neraka. Kalau ini maksud pekerjaan rendah yang itu maksudnya adalah haram, maka tidak patut untuk dilakukan. Dia ketika dia tidak mendapatkan pekerjaan atau di sekitarnya hanya ada pekerjaan sifatnya haram, ketika itu justru dia dirukhsahkan untuk meminta hingga dia dapat pekerjaan yang halal. Adapun kalau yang dimaksud adalah pekerjaan yang rendah atau hina tersebut, pekerjaan yang itu sifatnya tidak dipandang baik dalam status sosial masyarakat, seperti pemulung, mohon maaf diantaranya, atau orang yang membersihkan WC. Atau yang intinya adalah yang itu bukan dianggap sebagai pekerjaan yang baik atau tinggi di masyarakat, maka ini secara hukum adalah halal sebenarnya. Secara hukum halal. Namun yang sifatnya itu al-aula ijtinabuhu, hanya saja lebih patut dia mencari pekerjaan yang lain. Lebih patut. Bukan berarti haram atau semacamnya, bukan. Halal. Karena kenyataannya para ulama pun ada yang, ya itu tadi, Al-Imam Ahmad, beliau ada kalanya bekerja sebagai kuli panggul di pasar. Atau ketika safar, dalam safar yang beliau belajar ilmu hadis, beliau jadi kuli juga di kafilah safar. Itu Imam Ahmad, yang itu pekerjaan yang halal. Lebih baik bekerja demikian daripada dia meminta-minta kepada manusia. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, la'an yahtiba ahadukum bihatab. فَيَبِيعَهَا خَيْرٌ لَهُمْ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ. Dalam hadis riwayat Bukhari, sungguh seorang kalian mencari kayu bakar, kemudian dia menjual kayu bakar tersebut. Yang tentu saja menjual kayu bakar bukanlah pekerjaan yang dipandang baik atau tinggi di kalangan kita. Dia mencari kayu bakar, menjual kayu bakar itu lebih baik daripada dia meminta-minta kepada manusia. Ada kalanya manusia memberinya, ada kalanya tidak memberinya. Jadi pekerjaan yang sifatnya kedua ini, yaitu rendah atau hina di pandangan masyarakat, secara hukum masih halal. Namun kalau dia memungkinkan untuk beralih atau mencari pekerjaan yang lebih baik dalam pandangan masyarakat, maka itu lebih baik. Tapi demikianlah jawaban yang diberikan kepada penanya. Semoga dapat memberikan wawasan keilmuan dan dapat memberikan pencerahan. Pertanyaan selanjutnya datang dari hamba Allah di Rangkapan Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para penghafal Al-Quran dan ilmu-ilmu syar'i, bagaimanakah adab dalam menjawab pertanyaan dari orang miskin ilmu? Syukran jazakumullahu khairan. Dari hamba Allah di Rangkapan Jaya. Bagaimana tentang adab-adab orang yang berilmu ya? Naam, dalam menjawab pertanyaan. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Yang ini justru hendaknya yang paling patut untuk mengamalkannya adalah diri saya sendiri. Dan juga para pengajar Ismail Radio. Dan juga para pengajar Al-Quran di Darussunnah ataupun di tempat-tempat lainnya, yaitu para ustadz dan para ulama. Bagaimana adabnya dia menjawab pertanyaan? Yang ini kalau dibahas sebenarnya adabnya panjang sekali. Tapi diantaranya nasihat Imam Malik, hendaknya seorang yang ditanyakan kepada yang pertanyaan an yansiba baina ainaihi al-jannata wan-nar. Dia hendaknya menghadapkan di hadapannya itu, membayangkan di hadapannya surga dan neraka. Seorang orang yang ditanya tentang permasalahan agama, hendaknya dia mencari jalan selamat di akhirat dulu. Maksudnya apa? Bukan dia mencari selamat di menjawab pertanyaan di situ, yaitu intinya bisa menjawab semua pertanyaan, bukan. Tapi dia hendaknya mencari jalan selamat di akhirat. Yaitu dengan apa? Ketika dia ditanya tentang sesuatu yang dia memiliki ilmu, maka dia jawab. Jawab sesuai ilmu yang dia miliki. Karena menyembunyikan ilmu diancam dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Inna alladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnas. Sesungguhnya orang-orang yang menutupi ayat-ayat kami dan petunjuk yang Allah turunkan, maka itu adalah terlaknat. Di dua tempat dalam surat Al-Baqarah. Man katama ilman jama'allahu bilijamin min nari yawmal qiyamah. Kama qala Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Daud. Barang siapa yang menyembunyikan ilmu yang dia sudah tahu jawabannya, ilmunya, maka Allah akan berikan, Allah akan pakaikan tali kekang dari api pada hari kiamat. Apabila dia memiliki ilmunya, dia wajib untuk menyampaikan. Namun jika dia tidak memiliki ilmu tentang perkara tersebut, maka dia jawab saja, saya tidak tahu, belum memiliki ilmu tentang hal tersebut. Al-Imam Malik, ini adalah contoh yang paling baik dalam hal ini, yang beliau pernah ditanya oleh orang dari Afrika, dan tanya kepada Imam Malik, bertanya tentang puluhan pertanyaan. Yang beliau jawab hanya 5 pertanyaan saja. Adapun lainnya beliau jawab tentang dengan la adri, saya tidak tahu. Padahal Imam Malik adalah imam ahli Madinah. Yang bahkan sebagian para ulama ketika mentafsirkan adanya hadis, adanya seorang alim di Madinah dan manusia akan datang berbondong-bondong kepada alim Madinah tersebut, para ulama tentang keadaan itu, yaitu akan adanya seorang alim dari Madinah, para ulama di zaman Imam Malik menafsirkan bahwa maksudnya adalah Imam Malik. Lihat bagaimana Imam Malik seringkali beliau menjawab pertanyaan itu tidak tahu. Jadi menjawab pertanyaan yang saya tidak ketahui, maka itu jawab dengan dia tidak tahu. Dan itu bukanlah suatu aib. Bukanlah suatu aib. Di antara adabnya juga, hendaknya juga memperhatikan keadaan si penanya juga. Memperhatikan keadaan si penanya. Kenapa? Dalam menyampaikan ilmu, ada kalanya ada seseorang yang sanggup untuk menerima ilmu yang akan disampaikan. Ada kalanya orang yang tidak sanggup untuk menerima ilmu yang itu benar sebenarnya. Ilmunya benar. Tapi orang tersebut belumlah sanggup. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, hadithun nas bima ya'rifun. Atuhibbuna an yukadzaballahu wa rasuluh. Dalam hadis riwayat Muslim. Sampaikan kepada manusia apa-apa yang mereka sanggup untuk menerimanya. Apakah kamu suka manusia itu mendustakan Allah dan Rasulnya? Di antara kata para ulama, bahwa ilmu itu terkadang cocok untuk disampaikan ke sebagian orang, terkadang tidak cocok. Seperti tentang ayat-ayat atau tentang hadis-hadis sifat. Ketika menjawab kepada orang awam, maka tidak perlu membahas detail kepada orang awam. Kenapa? Karena ditakutkan dia tersesat dalam hal tersebut. Tapi ketika ditanyakan oleh penuntut ilmu, yang dia sudah ada basic-basic ilmu agama dan ilmu-ilmu alat, dan mampu untuk menangkap ayat-ayat atau hadis-hadis yang mana yang mutasyabihat tersebut tentang sifat-sifat Allah misalnya, atau tentang permasalahan pelik lainnya, maka tidak mengapa dia jawab sesuai dengan keseluruhan ilmu yang dia miliki. Karena penuntut ilmu tersebut sanggup untuk menerima ilmu tersebut. Dan tidak dikhawatirkan justru tersesat ketika mendengar ilmu. Dan masih banyak adab-adab yang lainnya. Biasanya di usul fikih itu adab-adab adabul mufti. Adab-adab seorang mufti. Tapi itu adalah di antara 2 adab yang saya hadir di kepala saya pada saat ini. Yang pembahas itu mungkin bisa 1 majelis. Taib, sahabat Ismail Radio, demikianlah jawaban yang diberikan kepada hamba Allah di Rangkapan Jaya. Semoga dapat memberikan pencerahan dan semoga dapat menjadikan nasihat bagi kita para da'i. Dan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, Ustaz. Namun sebelum kita akhiri, ada kesimpulan ataupun nasihat yang ingin disampaikan, Ustaz, silakan. Para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Pada bab yang 5 ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ingin mewasiatkan bagaimana ada pembawa Al-Quran secara umum dalam kehidupan sehari-harinya. Dan hendaknya, sebagaimana yang beliau wasiatkan, para pembawa Al-Quran orang yang terdepan dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dalam Al-Quran. Dan orang yang paling jauh dalam mengerjakan larangan-larangan Allah dalam Al-Quran. Dalam rangka mengagungkan Al-Quran tersebut yang sudah tersimpan dalam dadanya. Dan hendaknya dia juga memperhatikan dari mana asal rizkinya. Dari mana pekerjaannya. Kenapa? Karena rizki yang haram tentu saja tidak bisa bersatu dengan Al-Quran dalam hati seseorang. Dalam artian, kalau seseorang itu sudah terbiasa melakukan dosa, atau dia makan dari jalan yang haram, itu sedikit demi sedikit pasti akan mengikis Al-Quran dalam dirinya. Kalau dia menguatkan sisi Al-Qurannya, yang justru itu dia akan terhindar dari hal-hal yang haram tersebut. Dan juga di antara wasiat Al-Imam An-Nawawi, hendaknya seorang pembawa Al-Quran memiliki sifat tawadhu, terutama orang-orang miskin dan orang-orang yang lemah, karena mereka adalah orang-orang yang mustajab doanya. dan tidak perlu merendahkan diri, seorang pembawa Al-Quran tidak perlu merendahkan diri terhadap para ahli dunia. Dalam artian mengejar dunia yang mereka miliki. Kenapa? Karena pembawa Al-Quran memiliki hal yang lebih baik daripada para pembawa dunia. Dan wasiat-wasiat yang sudah kita bacakan tadi dari para sahabat dan para ulama, para salafus saleh, ini adalah wasiat-wasiat emas yang hendaknya pembawa Al-Quran adalah orang yang terdepan dalam mengamalkan wasiat-wasiat tersebut.